lama. Anak asli Zidin. Makalah. Semalam anak asli Zidin ini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suma'lam anna asla zuhdi al-istinab anil maharim kabiriha wa soghiriha wa ada'u jami'il faro'idi yasiriha wa asiriha. Suma'lam mengkonuli ngerti yasiro anna asla zuhdi saat temennya pokoknya zuhud atau dasarnya zuhud. Dasar pokoknya zuhud itu al-istinabu ngedui anil maharimi sang bera-bera barang sing diharapna Allah. Kabiriha ya gedene maharim wa sogiriha lan cilike maharim. Li anaman krana sak temne wong lawaro akang ora ana watak waro iku mujud. Waro iku watak ngeduwi haram. Lahu kediman. Iku laya sikhu iku ora dadi sah. Iku laya sikhu ora dadi sah lahu kediman apa asidu sikhu. Terus niku laya sikhu niku mboten ya sikhu. Wa ada ujami il faro idilan sing darani zuhud iku nekani sekabiane fardu yasiriha yasid ya sing faroid sing gampang yasira ya gampange faroid wa asiriha lan angele faroid ya fardu sing angel ya dilakoni sing gampang ya diakoni li anaman krana sak temne wong la taubat kang ora ana tobat iku mujud lahu kediman iku la tasiku iku ora dadi sah lahu kediman opal inabatu balik ning pengira. Fatobatu mungkote tobat wa ya tobat iku alqiyamu jumeneng bi haqqi bi kulli hukuki rabbi kelawan sekabehane hak-hake pengira. Lawal inabatu tekang aran inabah wa ya inabai ukhrajul qalbi ngetokno ati min dzulumati syubhati saking dolime utawa kepetengane pira-pira syubhat. Nomor 3 watarku dunya lan sing darajut ninggal dunya. Ninggal dunya ala ahliya dikakno atau dimbarno ning wong sing ahli dunya. Koli liha yusiki dunya wa kasiri halan hake dunya. Li anaman koran saat temen wong lakona atakang orana kona aku mojud lahu kediman ila siku rasa lahu kediman apa atawakulu apa tawakal. Wa mantisapani wong la tawakula orana tawakalu mojud lahu kediman nasiku rasa lahu kediman apa ataslimu nyerahno urusan yang pengiran. Jadi ora tawakal tapi muni taslim. Jadi ngeten gini, intinya kalau terang dong, jadi semua redaksi tentang Quran, gini ku dia di mana nih ulama? Jadi kalau beli ini malah gini, redaksi tentang gini Quran, ku di mana nih ulama? Buatin sakit redaksi tentang Quran, ku di mana nih ngaji lu? Kudu di mana nih ngaji nopo ulama? Disebut nopo balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina nopo utul ilm. Misalnya Allah muji munib. Allah itu zat sing seneng abdin, sing abdin mau sifate munibin, sing balik ning pangeran. Jenenge balik ning pangeran iku atine wis tumancep ning pangeran, gelem balik ning pangeran. Manane balik ning pangeran iku ana sing ditinggal. Wong balik iku mesti ana sing ditinggal. Kulon balik, sing derani balik iku ana sing ditinggal. Sing ditinggal iku gemerlape dunya, gemerlape ruwete dunya. Enak-enake dunya ditinggal mergo balik ning ojo kok muni balik ning pangeran iki cek diutang wong. Mulane jare kitab iki ora sah tobat, wong iku iso munib nak sause tobat. Ora iso diarani munib kok urung tobat. Misale kowe diutang wong 2 juta. Ora gelem nyaur tak dadu istighfar, jenis ora pangeran lho apa hubungane istighfar mek napa? Nyaur. Ora iso berbeda bojone wong istighfar, sing gelo sing lanang kok pangeran ra melok di bojo kok jalu istighfar. Kudu jaluk sepura sing lanang bar iki dijotosi lane dhewe kanjeng Nabi zina mbek bojone wong koyo sewu zina mbek perawat tapi yo padha zinane perkarane hak adamine kental ngenapa mulane wong rong rabi iku nak zina mau dijilid ping 100 tapi nak wis rabi pomene mbek bojone wong iku zinane iku nak zina iku dirajam dirajam niku dihukum mati cek orang langsung dipancung diantem ini. Nah, itu intine gambarane karena nopo ge sing terkait hak adami iku berat. Mulane kula suwun moga hak adami niku nek iso iku dikurangi. Dikurangi sak kurang-kurang. Terutama menyangkut irdun, harga diri. Iku lho baleni malih nak dhuwit niku dhewe supaya sauri cek iso disaur. Utawa misale kira iso nyaur ning akhirat ngamal apik cek kena mbok nyaur. Tapi nak irdun napa harga diri niku luwih berat. Iku lho baleni malih luwih napa? Luwih. Jadi kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu napa? Wa irdu. Irdu niku maknane napa? Harga diri. Karena dalam, makanya kayak teori modern, orang gak boleh membunuh karakter. Itu sama dengan pembunuhan karakter. Ini kok ngeri tenan. Misalnya ada calon bupati, cek gubernur, cek presiden. Oh itu kayak diutang 2 miliar, rambut sahur gak apa-apa, asal kayak jadi tim sukses. Tapi nak fotonya purno, mbak Irdaro itu tuntas tenan. Iya tuh. Oh itu kayak sepura raiso, membunuh karir selawase. Selawase. Nah nak kita kok kayak Gus, lah tapi ku tenang Gus. Terus apa nak tenang itu terus ngedar nona itu halal. Sing darah ini ngerasaan itu bakas barang tenang. Nah, orang barang tenang jenisnya malah gak ngerasaan ini gawe. Swabat disini ya bantah ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ada swabat ngerasaan ini kanjaan. Jadi Kanjeng Nabi. Lah itu, aku yang ngerasaan ini kanjamu. Tapi ini ku tenang. Lah iya, sing darah ini ngerasaan ini ku tenang. Nara tenang gue jenisnya gawe. Gawe. Jadi Kanjeng Nabi ku ya unik. Oh itu memang tuntas tenan, napa? Oh tuntas tenan. Jadi orang itu membunuh karakter itu lewat irdu. Lewat napa? Irdu. Nah misalnya kaya wong ana wong wapian. Mbek tangga apik, mbek kiai apik, sapa wae apik. Nah jane apik tenan ikhlas. Bareng pas apik apik mbek rodo ayu. Barang itu persekot itu tuntas. Wadah niatnya sudah kau tenan barang itu persekot itu ya tuntas tenan. Lu kan orang ngelak-ngelak kau taruh itu apa? Persekot. Ngapi ibe tonggo itu sebenarnya ngapi nyalek itu tuntas tenan. Terus kau agama itu tuntas. Rano sudah kau rano ngamal anak itu persekot. Anak ini transaksional. Padahal pas itu uang ikhlas tenan. Sing roh hati ini uang sob. Kemudian kalau suwon pokoknya atau antuk masalah-masalah kekeliruan kita itu mbek pangeran. Mulane niku nek kaidah fikih itu hakul adam hakku wa mabnun alal musamahah wa hakun adami mabnun alal musahah. Hake Allah dibangun ning gone murah, nak hak adami dibangun ning gone larang. Nggih dibangun ning napa? Larang. Muga bani Adam cek medhite ra karo. Mulane dicontoni Imam Suyuti faman tab niku masalah maling niku wasariku wasari kau tu fakotau aidiyahuma jaza am bima kasaba nakala minallah wa wasi hakim terus famanta ba min ba'dhihi wa aslaha terus fa inna wa yatibu napa ale ana wong nyolong iku nak ning hukum Islam iku misale kethok tangane tapi nak dekne tobat iku Allah yo nyepuro sebagian ayat iku malah luwih seru meneh. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi naba fasadan ayyuqtalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim sabuse terus illal ladzina taabu min qabli an taqdiru 'alaihi. Iku kabeh terusane ayat itu ketahuilah bahwa Allah itu ghafurur rahim. Terus ngendikan Imam Suyuti dan semua ulama. Nak ana maling kok tobat, iku ngerti yo nak Allah ghafurur rahim. Wabe ulama dhewe ngene, oleh komentar ulama iku lucu. Allah mau ngumumno nak ndekne, nak zate ghafurur rahim. Artine hak Allah gugur. Tapi dhuwit kudu wajib mbok balekno mergo Allah ora ngendikan aku gawe kawulaku seduluran dicolong ya ora apa-apa, ora ono ayat ngono. Dadi pangerane ku mau ngumumno zate nak aku iku ghafurur rahim. Mbok nak sing duwe ora pati ghafur. Dadi kowe delok bojone wong iku nak Allah ghafur. Dianggap wong nganggur. Kowe beda bojone wong lek Allah gampang wae. Enak sing bojone. Tapi kowe aja terus mabuk, nek ngono mbayar bojo beda rada tak prawan cangkemmu pucet. Agar bab maksiat kok pinter mabuk. Yo ra ngono. Cuma padha-padha milih, cara kon milih, kelas mene dosa iku. Tapi nek wong nakal kok gak seru, seru-seruan. Kadang-kadang kok angel teman. Jadi tak warai carane memahami Quran. Mulane kula tak baleni malih. Memahami iku anut ulama. Jadi ulama misalnya fa'lamu anna wa ghafur rahim iklamu ngene-ngene terus nabdi ibadi anni annal ghafur rahim mana adabi wal adabil alim iku Allah nyifati dhati piyamba lah sifati Allah ning dhati piyamba lu rajaminan nak sing terkait hukume manusia seperti itu ya mau misalnya ada wong nyolong duwe wong 1 juta terus dia ini sis tobat sering istighfar di masjid ya Allah ghafur rahim piye-piye nyolong larangane pangeran, aku nyolong berarti melanggar perintah pangeran. Lha iku cukup ke marang masjid itikaf. Tapi sentara kaya hak Adam ya 2 juta iku balik. Balik. Paham ge? Aja kok terus, tapi hukum Allah kan tertinggi, nek Allah nampa kudu manusa nampa bocah kok. Allah iku zat sing mbok maksiati ora krasa. Bojone wong mbok beda iku Allah ora mandoro. Paham ge? Terus Allah bocah luwih sepuro. Lah aku ora kok rugekno kok bocah luwih sepuro. Salike diutang wong. Gak iso nyaur astagfirullah. Cuk, dong aku ra duweku ra mbok kuwi to. Dadi nek pokoke nek hak adami iku berat. Mulane jegeman di urusan penopo hak terutama harga diri, napa? Sing membunuh karakter. Wah iku bahaya. Mulane kowe iku nek kepengin di swarga, nek ana wong saleh iku tek iku peksa di hak adami iku. Tak jamin mlebu napa? Swarga. Misalnya mau nanong soleh, calon ahli jarak diutang kue itu nggak nurai soalnya orang takde neng. Tapi gula sing soleh, nara soleh mau gula ikut temenin rokok bodoh. Tutut. Tak kau pikiran gusti sing utang kulo, padu kulo tutut ya. Gula itu udah nengisor. Nara ketemu bareng, bareng bareng. Gula sing soleh, nopo. Lu masih ruh hati sofai orang soleh, lala diutang uang, gak iso nyaur. Wong iku kasih pangeran, mbo pangeran ditakdir kaya ngono. Singkat cerita bareng nang mahsyar nang akhirat dituntut. Ambek wong iku dituntut ambek dain wong sing utangi. Ya nek nang fikih bahasa Arab sing utangi dain. Nah sing diutangi madin. Bareng dituntut yo ora iso nyaur nang akhirat serono duit. Tekan sing nuntut yo aneh, ngono kono serono duit iki digo opo? Ngono kono wis serono ATM serono duit. Misale disaur kabeh digo. Tigo, poyane. Walhasil terus orang tadi yang menuntut tadi mbek pangeran didudono swarga. Didudono swarga dengan segala kemewahannya. Tapi pangeran profesional yang jelas. Apa ini ku kangge sinten Gusti? Kanggo kangge Nabi sinten? Takokane kangge Nabi sinten swarga kemewah ora ora kanggo Nabi. Kanggo wong sing kelar bayar regane. Sinten sing kuat mewahnya? Kowe kuat ya. Napa Gusti? Bebasno kawulaku iki sangka hak adawi, gue kalau bebas no. Terus kon gandengan ubi swargo ber, mau oh, gak jos tapi, nah, karena kita ini boleh duit semua aja kalau soleh sampai soleh tahu tangi, ya, nah nong soleh gue yo, tahu tangi, oh jadi 1 juta iso nyaur ini goblok kan 1 juta, tak koi, sampai soleh, gue soleh, oh jadi sing 10 juta aja iso nyaur, sing kira-kira gak iso, piro nak, nak cara grup ngaji kene lho. Nak ruken rong kulo sresek nyaur. Tapi karena soleh. Padha wae. Padha wae golek-golekan. Golek-golek sing soleh sing mesti swarga. Ora roh Gus, yo jajal ae nek ngono. Apa jajali wae, engko nak menawa ana sing tepak. Soleh ya. Dadi hak adam niku berat nggih. Kula baleni malih hak adam niku. Lebih berat mana nak hukumnya pangeran itu diwolak-walik. Mulai kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula. Aja geman di dosa iku layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Aja geman. Wis ta dosa iku dosa lah. Penting aja molak-malik fakta kayak tadi. Ada seorang ulama alim. Dia karena punya tradisi sedekah, iku isuk sedekah dilalah iku sing disedekah iku maling. Wagale ini maling. Dadi gunjingan. Tusut di koala sarikin, mau maling kok disodakoi. Ya memang teng riwayat semua itu pakai mabdi majul itu sudiko ala sarikin. Ya ada kiai yang baca tasoddaqo ala sarikin berarti tasoddaqo hadal alim ala nopo sarikin. Setelah jadi kunjingan gitu karena dia ulama ya dia ulama orang para pangeran. Ini di hadis sahih, cerita ini di hadis sahih. Dia enteng saja ngendikan gini, alhamdulillah ala sarikin. Is alhamdulillah sedekahku ditompo maling. Hari kedua karena dia punya hobi sedekah ya tetap hari kedua sedekah saja. Sing dikei sapa? Lonte. Geger meneh. Tusut diko ala zaniatin. Aduh lonte kok disedekahi. Jeneng geger meneh ya dia hari ketiga tetap wae sedekah. Kenek wong sugih. Ya geger meneh wong sugih kok Terus itu. Karena dia orang alim, ini rungokno tenan iki. Ini fatwa, karena ini ada hadis sahih tak sebut fatwa karena mesti benarnya karena ini hadis sahih. Setelah jadi gunjingan, ini eling-eling sing khusyuk-khusyuk. Kowe ora perlu nglakoni, piye-piye kowe nak ngekeki rodo kowe rawan persekot wae. Pokoke iki mau cerita. Tapi kan iso dielmoni, misalnya ngongkon bojomu tangon anakmu. Sebetulnya kabeh kena dielmoni. Saya kan punya ibu misalnya, ibu kula sepuh. Misalnya ana rondo ayu kowe kepengin ngamal kan iso liwat ibumu ta bojomu. Kowe wis nakal. Kok kene dhewe kowe wis golek nomo, maksudnya sik iso diakali blo goblok cek iso. Bocah kok warane angel. Kene aku pengen mesti iso dapol lillah iku cek iso disareati. Yo tolong ibumu ta anakmu atau bojomu. Oh, ora wis ruhen dhek. Usah wale wis koyo semi apa? Semi apa hen? Persek. Cukup lembek bang liar loh mana jadi begini. Soda kau ono taklek barang. Wes. Dia ketika jadi kunjingan tenang saja. Terus beliau ngendikan gini ini rungok nosing soleh soleh tapi ra tau ngaji. Soleh toh tapi ram gelem mikir. Ini juga sering dikritik oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali kan sing rusak agama iku loro. Siji wong alim sing ra iso nglakoni nomor loro wong bodoh tapi soleh. Muga ora mbok enut iku soleh, mbok enut iku nak fatwa. Bodoh melani fasadun kabirun alimun mutahadiku tapi wa'ab baru minhu jahilun mutanasifun lebih gede menang, wis bodoh, khusyuk ora dino itu khusyuk, dino itu raro apa? Singkat cerita, terus sing wong alimu akhirnya gak kuat juga memberi penjelasan itu oleh penjelasan lucu cong, aku kok salah no sodako ning copet, sodako ning maling lalu seperti bah maling kok sodako lah iya nganti nyopet itu perkara ini golek duit. Lah yo tak kei duwe ben ora. Nyope. Lah lonte lah yo nganti adol awake mergo golek duwe. Saiki tak kei duwe ra usah adol awake. Tapi wong saleh lho kan syarat ojo kowe jajal lho, ra usah mbok jajal. Bahaya iki nek dijajal kowe. Masuk akal. Uang nanti dicopet itu kata kuncinya kan golek duwe 20.000 kan nganti nyopet. Golek duwe 100.000. Terus saiki ono wong saleh, wong alim dikei. Mulane ulama-ulama itu ramah jibno sodako tepat sasaran sodako tetap bener bukan wali yo bener bukan maling yo bener bukan lunte yo bener asal ikhlas loh sengaja karena tadi wong nganti nyopet boleh apa saya jawab boleh duit saya kita kayak duit ben orang nyopet wong mesti duit nganti ngelunte boleh apa duit saya kita kayak duit ben orang lunte orang kok ben beku lagi pada orang kasus terus saiki nganti ana wong sugih ra gelem sedekah medhit mergo opo iman dhuwit. Saiki dikai dhuwit ben gelem ibar. Yo bener ae iki ngendikane Nabi kana habrun min ahbari Bani Israil. Wonten semaca khibrun ya tapi nak sanad-sanad ahli hadis macane khabrun tapi semaca khibrun ya insyaallah. Nah mergo ahbar ya. Ahbar itu jamu khabrin aslinya. Cuma bahasa Arab ini khibrun itu maknanya mangsi atau pena gitu. Orang yang dunianya menulis atau ulama kadang orang Arab itu darahnya apa? Khibrun terus dijamak no ahbar bahasa Arab macam kadang kriminal tapi kriminalnya itu apa? Tapi nak ulama ras yang terang no jadi asobiyah, jadi wahdatil wujud itu malah bahasa Arab itu yang terang no kudu ulama bahasa Arab itu aneh misalnya ngeten maksudnya kriminal nak yang ngelakoni orang awam robun maknanya apa? Jajah. Enggak jawab ya? Pangeran, enggak jawab ya. Robur makna apa? Terus wong sing nulis terus tentang hukumnya Allah sing khusyuk jenenge apa? Rabbani. Bangsa pangeran kriminal lho. Mulane tak terangno bahasa Arab ben ra kafir kowe. Dadi robur makna apa? Pangeran. Wong sing walim tukang nulis hukumnya pangeran. Bahasa Arab apa? Rabbani. Sing bangsa pangeran. Lho wong kok barani bangsa pangeran ku kafir tak kafir. Kafir. Ilahu niku pangeran. Rabbun ya pangeran, tapi wong tasawuf nak darani wong sing wis wusul iku nguasai ilmu rububiyah gitu. Apa ilmu apa deh? Pangeran mlane aku iku rapati cocok wong tasawuf. Bahasa kok keliru kabeh, tapi mbok klirokno wis pancen wis dadi bahasa. Ya wis rasa mbok klirokno ora iso kok klirokno wis meneng ae. Lah untunge wong ora paham ya ora protes, mlane wong ora paham ya penting. Wah alhamdulillah tenan kok doran apa? Malah aku ora tau ngritik Muhammadiyah. aku nak ora cocok mbek Muhammadiyah tak sebutno wong. Aku mau ngritik Muhammadiyah. Mergo maknane Muhammadiyah iku bangsa Muhammad. Dadi nak mbok terjemah aku gedeng mbek Muhammadiyah, aku gedeng mbek bangsa. Kasus mana aku mau. Tugale khilafah. Aku ya ora cocok mbek ATI, tapi aku ora tau ngritik khilafah. Piye-piye resmine khilafah ku bahasane Quran. Wong nak iman, nak apik wilayah takhlifan nahum fil ardi. Bakal tak angkat dadi khalifah. Tau duwe sistem apa? Nah, aku nak ora cocok ku menanya. Kadang wong protes, kok ora tau ngritik. Sebab ora ora rasane dadi ulama. Aku nak wonge ora cocok tak sebut wonge. Mergo ruwet. Bahasa Arab ku nak iku mau. Bahasa Arab ku duwe seni kan. Ya kula baleni malih. Jadi robbani, robbaniyun itu orang yang menekuni ilmu ketuhanan. Padahal sangka lafat robbun maknane. Lanen anggere kitab tasawuf kan dilil ubudiyah untuk mendapatkan status ilmu rububiyah. Lagi Jawa mbok ora iso maknani wis saking bingunge mbok kepen nyelametno umate rububiyah. Iku wong sing wis watak-watake niru watake pangeran akhir sing marani bingung ra sedeng bantus. Mergo golek aman ya golek napa? Golek napa? Aman. Lho baleni malih. Orang-orang yang sudah ke makom yang seperti itu, maka dia sedekah itu enggak pilih-pilih termasuk sedekahne malih ning ngono. Ya masuk akal. Sedekahne wong saleh karwan nggih masuk akal, ning wong wali masuk akal. Kalau sudah koning maling, ini butuh orang alim tertentu yang iso menjustifikasi jadi masuk akal yang mau nganti ono wong maling mergo golek duit, nganti ono jadi lonte mergo golek. Enak menawa tak kei itu jadi api. Lain kaji Nabi dalam konteks ini nanti dawuh, jonggoi u sering ngoseng sudah kau sing ape, nak pancen kena sing layak, yo berarti sudah kau bener. Wong kue ngekei wong sing layak. Nak bok sing bok kei kurang layak. Bar bok sudah koi jebule tinggu tombok, tinggu domino, tinggu narkoba. Fa anta min ahli. Jadi isnaul ma'ruf keng lakoni barang apik. Cek neng gue wong sing layak, cek sing ora. Nak sing layak berarti ke tempat sasaran. Nak ora layak takun min ahli. Kue gue termasuk ahli nopo ma'ruf. Iya penting kalau terang nopo. Terus kalau suwun. Kue jogeman, gedeng, kiai-kiai, sing kadang mau nangani wong fasek-fasek. Iku ya ono ilmu ya, apalagi di NU itu banyak sekali. Ya masyhur lah dulu itu macam apa banyak sekali lah di NU itu banyak kiai tertentu yang justru keramatnya itu terkenal dakwai wong macam-macam. Kuwi ora usah kaget, itu ya ono sanate, ya ono nopo ilmu. Nah, terus ada kiai yang dakwai itu hanya orang-orang baik, itu ya ono sanate, ya ono ilmu. Terus kula ngaji niki nate cerita kalau ada kitab Khilyatul Awliya, ini karangannya Abu Nu'aym Al-Asfihani. Itu kitab masternya Ihya. Jadi kitab itu dikarang 400 Hijriah. Di antara Imam Ghazali menjadikan kitab master itu ada kitab Kutil Kulub, ada kitab Khilyatul Awliya. Terus kalau di fikih Imam Ghazali jadikan master itu kitabnya gurunya, namanya itu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Globalin Malik. Jadi tentu semua ulama itu kalau mau ngarang kitab itu kan ada master ya. Master itu kitab panutan. Tentu panutan ini musalsal ya. Karena ini pakem ya, pakem di dunia ulama. Misalnya Imam Ghazali di tasawuf beliau ngikuti Kutil Kulub. Kalau di fikih dia ngikuti kitab karangan gurunya napa Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab itu karangannya Imam Haruman. Kalau di ilmu sanad, di ilmu hadis beliau ngikuti kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Terus nanti Khilyatul Awliya ngikuti sebelumnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak boleh kalau dalam tradisi ulama orang mustaqil. Jadi kalau tradisi kampus di dunia ulama malah salah. Kalau di kampus kan orang nulis skripsi itu enggak boleh plagiat. Karena kalau plagiat itu niru orang. Kalau di ulama harus niru. Nah, enggak niru jadi bid'ah. Jadi tradisinya beda. Justru harus niru. Kalau enggak niru malah bid'ah. Enggak, memang harus ikut. Lah terus nak anu gak berarti gak pinter, pancen agama ora butuh pinter-pinter. Kowe ora iso sujud tem terus sujud loro wae mlebu swarga, meneh aku ping papat. Lho ora iso cekok ngono, terus kreasi dhewe. Imam Ghazali nak nyontokno ngene. Kowe nak nyontokno ulama iku contone nganggo obat. Nak sedina loro wae mari apa meneh tak ombe puloh langsung lho malah mati. Dadi ora iso di agama itu beda. Kalau tradisi kampus kan plagiat, kalau ulama malah wajib niru. kan ya memang tiba-tiba itu niru orang-orang oleh mustakil, lah mustakil malah nopo repot. Ini penting kula terang. Di kitab Filiatul Aulia ini cerita ada satu dialog. Saya pernah cerita kumpul sama ini jahili. Nabi yang sezaman itu enggak banyak. Yang sezaman itu diantaranya Yahya dengan Nabi Isa. Sini Yahya dan Nabi Isa. Yahya bin Zakaria. Ada lagi yang sezaman itu tapi tidak sering ketemu itu Lut dan Ibrahim. Sini Lut dan Ibrahim. Makanya ketika Nabi Lut dikejar-kejar kaumnya, dia ke Ibrahim. Ibrahim yang pernah ada masalah dengan kaumnya, datang ke Nabi Lut. Makanya disebut waqala inni muhajirun ila rabbi. Ketika malaikat datang ke Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe bengi-bengi rene kok ana apa?" Malaikat yo lucu. Jawabe, "Niku kula untuk tugas menghancurkan kaum Sodom." Jadi kaum napa? Jawabe Nabi Ibrahim, "Qala inna fiha Luto." Napa? "Qala inna fiha Luto." Lho piye to malaikat? Ning kene kok ana kawulan Allah saleh jenenge sapa? Lho, jawabe malaikat yo lucu, wis roh aja. Jok malaikat tu darah ni bodoh, jurat ribu. Ternyata jok kalu nahnu a'lamu biman fiha lalu najian nahu jadi aku luar roh di bangku eh. Gampang tak evakuasi sekuat. Lalu jadi siapa malaikat terus tersinggung, tersinggung kan? Aku ramal malaikat tersinggung mau cekur ani tu. Jadi gak terima darah ni roh. Yo malaikat tu dolan Nabi Ibrahim. Yo dolan tak koi. Aku rasa arwah sudah di malaikat di Israel. Yo takoi, jenengan ada acara apa kok kesini? Jenengan berem takoi acara nopo kok jenengan dolan ri? Jabe aku itu ditugasi pangeran ngerusak malik kaum nopo. Saudara, Nabi Ibrahim ngeling nopo malaikat ya abe. Yo pikir sebab ini kono aku inna fiha. Ini kono kawalane Allah soleh jenengan lut. Malaikat gak terima wong. Kalu nahnu alamu biman aku luwe roh. Gampang toh sedurunge tak rusak tak evakuasi. Sik lanu najianahu. Wah. Berarti yang sak zaman siapa? Yahya. Sa. Ya terus enten Ibrahim. Lho, terus ada sezaman tapi tabek matbu niku Musa kalian sinten? Harun. Sezaman tapi Harun ini ndak nabi yang punya hak istihad karena dia jadinya nabi lewat proposal wau. Jadi Nabi Musa ini alsak, alsak itu pelat ya, karena beliau harus jadi Nabi, kalau pelat kan repot. Jaluk jubir jaluk jubir, jaluk yono Nabi jaluk jubir berkodek ini apa? Pelat tapi Allah tetap diangkat Nabi itu Musa, melalui sintok wahyu Musa, engkau singkong rangno Harun, jadi yono Nabi jaluk apa? Jadi kalau Arab Israh li sodri wa sirli amri wa hlu tetam milih syari afkahu kawli terus waj'alli waziram min ahli Haruna apa? Akhi sebagian lewat wa jelas wa akhi Harunu wa afsahu minni lisanan. Jadi wa akhi Harunu utai dulurku sing jenis Harun afsahu minni lisanan fa arsil huma yarid ay isoddiku. Jadi pengiraan itu api antenan oh ngangkat Nabi, ngangkat Nabi di luapuri ngono yara tersinggung. Gusti kok kula sing dadi nabi, kula niku pelak. Ngeten mawon nabine tetep kula, tapi kula gadah jubir. Apa pengenan dituturti? Ya iya jubir-jubir lah. Dadi ora nak. Lah disebut apa? Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan. Dulurku Harunu afsahu minni napa? Lisan. Dadi Nabi Harun cara saiki koyo mubalig lho, sing roh ilmune detail ulama, sing midhatokno iku. Mubalek. Tapi kok jadi dok dindi keliru-kelirune iku nang balek kok terus dindi. Nabi Yahya dan Isa ini pernah dialog. Ini pentingnya kalau eling noten. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Nabi Isa, Nabi Yahya itu dialog begini. Ini sama-sama masih muda. Kan ini termasuk nabi-nabi yang dikasih wahyu mulai apa? Kecil. Nggih. Wa atainal hukma napa? Sobia. Nggih, nabi dua ini sama-sama nabi yang dapat wahyu mulai apa? Kecil. Kan ya Yahya khudil kitab bi quwa wa atainaul hukman sabiya. Dia tak kasih hukum ketika masih apa? Kecil. Nabi Isa sakaruan ma'ruf ya. Malah mulai lahir wis iso omong. Berarti malah wis ma'ruf. Ya. Nabi Isa itu selalu Nabi Yahya selalu tanya. Ayo nyari kampung yang masyarakatnya itu baik-baik. Berjari Nabi Isa tanya. Ewo apa? Ya saya senang kumpul orang baik, jadi Nabi sinten Yahya. Nabi Isa selalu tanya, lalu kalau daerah yang orangnya buruk-buruk di mana? Lalu mau apa kamu? Terus jawab Nabi Isa masyhur, saya ini tabib. Nah, innaman nabiyyu biman silatit tabib. Nabi itu ibarat dokter. Udawil mardo, di mana-mana dokter itu nyari daerah yang berpenyakit. Kalau kamu dokter yang punya penemuan obat tertentu, nyari endemik penyakit apa golek daerah yang sehat? Tentu golek daerah sing jadi basis atau endemik napa penyakit. Ya soal kowe ra wani iku wedi ketularan iku mung kowe ra nabi. Kowe aja terus anut jajal. Tak jajal. Ya ini dua ini sarak lu jajal nak kepleset bisnis saya tidak usah jajal bocah kono nabi dijamin pengenan aku dijamin sopo seneng amu anut barang segera kena dinut cuma ono ilmu nih setidaknya kita tahu nih ku yono ilmu jadi nabi itu bimansi hati topi ngobati sim lah sekarang kalau ekstrim tentu sampai berdomisili di situ kalau udah ekstrim ya sekedar berteman berkawan. Lain cara aku lagi biasa mawon. Ulama riyen do biasa kancanan wong ra cocok wong fasik ya do biasa. Nak menawa iki pokoke dalile nak. Itu Said Ramdan Al-Buti itu. Yang ini kan orangnya sudah wafat. Itu akrab sekali sama Hafidz Asad. Padahal Hafidz Asad itu Syiah. Dia kalau Jumatan ya makmum, dia di masjid jamak. Habis itu dia ya'da zuhur. Sampai dikritik oleh ulama-ulama yang garisnya keras. Saya Ali Asobuni sudah cocok plus jenenge biasa terlalu nabi karena dianggap terlalu toleransi biasanya zaman itu Hafidz Asad zaman itu sebelum Basar apa Ali Asobuni karena keras Hafidz Asad keras Basar Asad keras beliau sampai keluar dari Syria dilindungi di Arab Saudi Ali Asobuni sekarang nama Sofwatut Tafasir kata lah kalau saya terlalu Al-Buti itu enggak dan saya dengar sendiri berkali-kali Dawe Bahmun nah aku kon milih ya milih madzhab saya terlalu Al-Buti. Sepiye-piye ngempet iku apik, mujamalah iku apik. Walhasil singkat cerita itu ya begitu. Berkali-kali dia ya ada sholat Jumat karena harus makmum orang yang beda yang itu kan tasayuk juga ya, di Syria itu. Ya sampai Syiah atau tasayuk lah pokoknya yang mirip-mirip seperti itu. Walhasil uniknya pangeran yang jeneng kuoso. Pernah ditanya Mbah Mun pas yai kunjungan ke sana ditanya mujamalah itu atau mudharoh lah terserah sampai bahasa Arab sumpah apa li opo suka cek mujamalah cek mudharoh cek opo lah sing pantas man cek mudhanah cek opo ditanya jawabnya gini aku tak rewangi kancanan penguasa nopo Syria iku gue ngelindungi madhab ahli sunnah nopo nah tapi iku ono sungkan jadi ahli sunnah rapati dibrangus nemen-nemen san kata yai itu bahagia al ulama semua ulama dulu itu kompromi karena kalau nggak kompromi repot taruh saja begini misalnya ini yang saya tahu misalnya dalam konteks Indonesia saja andai kan para ulama aswaja itu tidak dekat penguasa terus penguasa milih madzhab tertentu dan sudah kong kali kong dengan madzhab tertentu lalu menamakan madzhab kita itu subversif mau apa coba kalau Indonesia misalnya ya tahu-tahu penguasanya itu bermadzhab Wahdi misalnya itu makom wali enggak ditulis makom keramat sentral kemusyrikan yakin lu iya iya enggak coba aku ya kira-kira berhubung kiai ini menabe Pak Bupati weh moga ziarah nak ben dadi bupati Malen wes ah keliru ralah sing penting bupati nek wali nek oh urusan gua mbek bupati wes ngono lah sing penting makom lah ditulis sentral. Ayo umpama ngene. Mari kita juga gedeng politik teman-teman. Namun barokah ulama sing politik kuwi ana gunane. Tapi kira usah jajan. Monggo iki manem sepiro. Senam kok jajan. Mangan ora dijajal ya warek lah jajal bolak-balik susu ya warek. Ya tak balik di malih. Jadi andai kan penguasa itu rata-rata kan enggak ngerti ya bedanya nyun sewu bedanya aswaja dan ndak aswaja kan ora bedane. Angger jubahan ngene sedang ke ulama ngerti mata akeh ngaji ya dianggap. Sehingga di Indonesia itu sering ada ulama GR mergo ditakon ditekani pangap. GR wah ini seneng ulama. Suatu saat si pangap tadi dolan ning gone firqah yang enggak dicocoki ulama tadi. Lho padha wae iku ya ditekani. Mergo si rapi kau itu podo aja kan di rumah tak ada disebut ulama. Ayo repot. Nah singkat cerita, madzhab seperti itu nyata, nopo kasus seperti itu nyata. Kalau andai kan kiai kiai aswaji itu tidak dekat pejabat, tahu-tahu wali yang kita agung-agungkan itu dianggap sentral kemusyrikan dan mereka kuasa karena memegang ulil amri, kan tinggal nulis ini sentral kemusyrikan. Lama-lama pertama ditulis ini gue papan tulis dok sesuai dihancurkan, habis. Nah ahli sunnah di Syria itu nasibnya sudah minoritas. Satu-satunya pertimbangan Hafidz Asad tidak menghancurkan aswaja di sana itu karena sungkan setro itu nabi. Makmum dia nasor. Pokoknya orang bodoh. Itu kan, oh itu disalahkan semua ulama sak Syria. Gak tegas ya. Jadi saya terobosan kan tuh serat tegas-tegas lah penting selam. Ada uang yang kadang ibu tora tegas barang perkebolehan apa? Boleh sih. Eh, kalau nih uang ngaji, ucap main tegas dok atau ngaji, bocor atau ngaji, kecangkeman. Uang gue ngaji. Akhirnya saya terobosan al-Buti saking suwe Nabi angin, gue nganti Hafidz Asad wasiat nih bahasa rasa. Aku nak mati. Tak angen-angen wong soleh tenan itu saya terobosan al-Buti, aku nak mati. Kon imami saya terobosan al-Buti. Wis basar malah rawani mbek aswaja perkara nek mikir bapak kowe wasiate. Jadi sabar nak suwi yo manfaat. Sudah gitu beliau kabudete keren pas ngajar tafsir di bom beliau kabudete. Jadi ini cerita ya. Tentu kita juga tidak terus menyalahkan Syekh Ali As-Subuni. Dia juga orang alim yang punya ijtihad model seperti itu. Mungkin ra anut aku kecangkem. Biar anut rontok aku tiyo oleh Ali As-Subuni oleh. Sing ora oleh aku bodoh. Mereka nak anut tu wong iku wong alim kabeh. Nak aku bodoh ora cukup ilmu ne gua anut. Lah ini ma'ruf ya di madzhab ulama itu ma'ruf. Sehingga Imam Ghazali tahu PNS. Imam Ghazali itu dulu pekerja kerajaan PNS. Salim Imam Ghazali itu nanti PNS. Tapi orang coba yang kecelana-ana terus nganggo seragam gitu. Jadi dulu itu ada madrasah Nizamiyah milik Nizamul Mulki. Imam Ghazali dengan tanda kutip dipaksa jadi rektor. Jadi dia digaji oleh apa? Negara. Kayak rektor Al-Azhar sekarang itu kan PNS karena dia digaji oleh negara. Tapi tetap ulama, ora usah nganggo seragam kuwi terus esuk-esuk upacara sembrono padak-padakno wae. Tapi tetap PNS dia kan dia digaji oleh negara. Nah, terus kemudian begini, ini penting kula terang. Karena ini tradisi ulama. Sampean kalau ngaji saya harus mau mendengar tradisi ulama. Tradisi ulama itu beda dengan tradisi orang garis keras. Ono perhitungannya. Dan saya mohon sekali yang pernah ngaji saya atau yang ngaji saya nyari manhaj ini di kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali itu pernah cerita tentang fawaidul uslah, pentingnya uslah. Terus juga cerita afatul uslah, alae uslah. Terus di tengah-tengah dua ekstrem kanan ekstrem kiri tadi Imam Ghazali cerita deh, cerita begini. Ada ulama top yang dia ngaji tafsir, dia ngaji hadis. Dia mendakwahkan orang ilama dzabi ahli sunnah napa wal jamaah. Tapi akhirnya agak kuat juga. Enggak kuat kan? Maksudnya wong nak nuruti nafsu enggak kuat. Mergo mesti ngono kan santri nak khusyuk mesti ra rohake guru. Ora tahu salam templek, ora tahu hormat. Angger sing salam salam templek ora seneng ngaji, mok seneng itah itu derekno kiai. Ono yo repot ngene-ngene opo. Jajal ke kiai ning daerah-daerah sing seneng kiai. Bersing serang tangan tembak seneng kita itu ngatur kiai ini. Ampun ngoten ya ini kedange ten jenengan kudu teko acara nek mboten teko wah kiai jadi wajib-wajib loh. Salam tempek sak juta wae ngatur-ngatur. Angger sing khusyuk. Cara pe piye nggih derek-derek tapi ora metu wis ngono ora ora gelo piye. Lane Mbah Munun nate wonten santrine sowan cerita. Yai mujid niku ngeten iki. Kuwi dadi kiai pirang taun jeng lebih 10 tahun. Kuwi ora usah takok. Engko nak 20 tahun suwan aku nek. Bareng suwan menawi cerita. Nggih ya. Angger sing itikaf teng masjid terus sejak urunan masjid mboten semangat ra tau urun. Ana sing ra tau masjid tapi urun terus. Lah ya sira rasane to kowe. Kadang fasik lomo soleh. Lah simpulane ya ora usah simpul lo cung iku. Wong iku kersane pangeran. Wis ngono donya iku ya. Jajal saiki misale wong ra tau itikaf, dekne urun nang masjid iso mong ngrasa ra tau itikaf sing urun namno keramike itikaf. Sing ning masjid terus ora tau jarang urun dene. Malah kadang gremeng masjid bocor kok do meneng ae. Gremeng. Wiridan ora subhanallah malam masjid bocor kok iki. Iku wiridan model apa meneng. Artine mang ning donya kudu siap kecewa. Ya wis ngono. Kene murid bodho mantel mergo bodho. Kok anggere walim kok nyaingi kowe ngel-ngel wong. Abis terus apa rasane? Ajajal kok. Mimpin wong kok nek kader partai lho. Kader partai iku nak goblok iku nurut, pimpinan seneng, nak pinter mengancam. Angel urip. Lah soal kula tenange mulang mergo ora tak rasakno. Wis sinau kitab ikhlas. Roh donya wis tenange ngono. Dadi kaya ben ro. Palhasil akhirnya ijtihad-ijtihad ini itu dilakukan oleh Imam Ghazali. Terus beliau bikin solusi gini, ini kisah nyata. Ada Makmun bin Ahmad atau siapa gitu, orang alim yang sih. Singkat cerita itu dia akhirnya enggak kuat naik ke Gunung Libanon. Orang Arab kalau bilang Libanon itu Lubnan, gitu apa? Lubnan. Kalau orang Arab enggak bilang Libanon tapi apa? Lubnan. Karena orang Arab ora iso pepet, le ora iso, bahasa Arab le harokat le ora ono. Sing ono iku a i u. Mulane cara wong Arab krungu bahasa Indonesia gampang. Muhammad mim do mahmu, ora ono mim kok mu. Mulane sampe nang ngaji kudus kok kasus. Tahlilan itu cara ora model wong Quran kan la ilah. Lam fathah la ora ono. Sing ono lam fathah la. Lah akhire cempreng la ilah. Lah umate ra gelem mergo ora seru. Lam kok fathah la iku yo ora ono niku. Sing ono lam lah berarti la ilaha illallah tunggal Allah alif fathah a berarti Allah tapi sing marem iku Allah marem-marem lah aku melok goblok ya akhire aku akhire nak ngarep wong akeh ya la ilaha illallah wah wis kandha pangeran Gusti ini jelas wudu model goblok ya. Akhirnya aku asline yo ngerti nak lam fathah lah mem doma mu ayo jajal kan amuni nabi mu sapa kan Muhammad mem doma mu iron sing bener mu mem doma mu berarti Muhammad aneh gak kan oh cakriting mesti muni mu kula nate polling ini kisah nyata nate polling tahlilan dipimpin Kiai Kudus tak takoki sing biasa to piye mantep tuh kurang mantep mesti perkara ndak tapi nak sing fanatik Kudus gak seneng ngono tahlilan ndak piye makhraj lam fathah la iku ra lam ya fathah la mim dhamma mu alif fathah a berarti Allah ayo apa hen Allah Allah Allah mau njung latah ki Fuad. Allah. Tapi seru iki. Seru Allah. Aduh repot iki wis. Mono nate didebat yang ki Fuad. Yo kuat sing panas. Wong alim tapi ra pati cocok be ilmu qiraah. Wis ra cocok. Wong iku salah no wong alim. Wong alim tenan. Mbok dukung wong dekne ra seneng ilmu qiraah, maksudnya ra cocok. Tapi ya roh. Uga gelem dalem tenan. Kon maca lasta alaihim bi musaitirin Muhammad tetep bisin. Karena di bahasa Arab di kamus itu ndak ada saytara bis. Sing manane saytara kekuasaan itu bisin. Karena bahasa Arab bisot itu ndak ada. Saytara yusaitiru, saytara itu manane kekuasaan itu bisin. Lasta alaihim bi musaitir ay bi musallit. Tapi secara riwayat kita bacanya pakai dan riwayat kita semuanya pakai riwayat kita loh, misalnya atau Asim riwayat Hafiz. Tapi Imam Asim mau ngalim, ngerti nak bahasa Arab satu orang. Mulanya ditulis sot kadang tiga isin, nak sing ditulis sin tiga isot. Jadi Imam Asim ya wong iya karpe. Jadi dia tahu betul. Misalnya gini, sama tak bedai. Sing maknanya jebaro rezeki bahasa Arab bahasa atau bisin kan? Ya besutu besi. Saya kira ayat wawahu yakub itu web tulisannya so tapi tiga i sin memang masih mengerti bahasa Arab so itu maknanya jebaru rano tapi dia nak kerungu riwayat itu so akhirnya ditulis so tiga i dasin. akhirnya wawaw ya kubidu tulisannya bisot macamnya sudah wong jadi ono wong alim sing maunya iku apa mesti nak milih sih saya tulis apa mergo nak bogole ning kamus basoto ora ono baksoto ora ono sing ono iku baksinto wis wono ulama itu karena dia orang alim pede wae dia ngarang kitab kiroa karena dia ada ahli kiroa ditentang lagi oleh ahli kiroa dan saya punya kitabnya saya sama punya sing nyek mbek sing dukung mbek sing bingung aku duwe ada keluar ning PD wis mulang ning ndi PD ilmu ku duwe kabeh ilmu bingung ilmu gak bingung jadi bingung kadang penting piye-piye manusa ku pantese yo lah kula ngaji hikam nak dalu nak badhe munajat ya Bu niki tak hadis kene Mas kita kudu guyu tapi kadang yo seneng hikam nak munajat ngene kan iso mbok praktekno tapi kowe kudu makome kaya aku sih keren maksudnya keren maksudnya ilahi kaifa astadillu wa antal mu'iz wa kaifa astaizu wa antal mudzir cara teori ilmu hakikat sifatnya Allah itu pasti wujud fi madzahiri ayati atau madzahiru kaun saiki Allah ngendikan ar-razzaq aku zat sing maringi rezeki sultanul auliya syabdu qadir untuk rezeki maling untuk rezeki wong sing sugih kaya Abu Rizal Bakri yo mangan rong piring telung piring, ruhin yo mangan telung piring padha. Allah iku zat sing wa annahu athaka wa abka. Sing ketua partai iso guyu kita ora ndek sapa-sapa yo. Mergo nek Allah mensifati dirinya pasti sifat itu mewujud di hambanya. Wong piye-piye titahe Allah mesti nyata, mesti wu. Saiki Allah iku zat sing maringi guyu. Apa ana syarat sing iso guyu kudu sing ndek dhuwit, kudu sing ketua partai kan ndak siapa saja mesti iso. Nggih mboten? Wa abkalan Allah zat sing maringi wong iku nangis. Ketua partai iso nangis. Calon wakil gubernur semeh calon leret to iso nangis. Ayo. Mergo sifate Allah mesti wujud. Nek Allah di sifat adhaka berarti kawulane mesti iso guyu. Nek Allah di sifat abka iso nangis no kawulane iso. Saiki Allah di sifat al-mu'izz zat sing mulyano. Sopo wae iso mulya. Kadang presiden ora anake presiden. Anake presiden anak buahe wong sing ora tau anake presiden. Mulane terus sikam mulai ndonga Gusti, kula kok ngrasa ina piye wong jenengan di sifat al-mu'izz zat sing marahi mul. Mesthi kula yo ana mulyane. Piye-piye sifate jenengan mulyano? Mosok sifate jenengan mulyano ora tembus teng kula. Mesthi kula yo mulya. Mulane wong aku mulya yo oleh wong apa al-mu'izz mesthi kowe iku yo mulya wong Allah sing mulyano. Terus hikam balen. Tapi wake fa astaizu wa antal mudzil. Kula kok ngrasa mulya piye jenengan yo disifat al-mudzil yang menghinakan. Mesthi kula yo ana inane. Ngono iku suwengi ngomong ngono terus. Ilahi kaifa astaiz kaifa astadillu wa antal mu'iz. Wa kaifa astaizu wa antal mudzil. Terus nak nyilih eling awake elek ngene Pak Budi. Ya Rabbi bi mayaliku bilukmi tapi wa minka mayaliku bikaurmi ampun Gusti entekno le nyalahno kula nyalahno jenengan teng kula jeneng kula layak disalahno tapi wa minka mayaliku bikaromika tapi sifatnya jenengan pipi akromul akromin jadi ampun kula ino lah jeneng kula menungso ino ra lah tapi jenengan di sifat akram sifat mulya ana wong sifat apian ngoso apiane jenengan ratok kula jadi ora kata-kata bi mayaliku bilukmi wa minka mayaliku bikaromika. Gue itu sumpengi. Ya enggak mau cek. Uang keparat di pengiranan. Ya emang seperti itu. Kan kalau aku setengah apal baik hikam. Misalnya ngedikan lagi gini. Ya Rabbi, kulama akhrosoni lukmi antokoni karomuka. Ya Allah, setiap saya mau berdoa ini dibungkam oleh sifat-sifat buruk saya. Orang pantas kalau matur jenang dosa kalau aku kata. Salah kula kata cangkeman jaluk jenengan ini akhrosani lukmi saya ini dibisukan gak kuat cara wong Jawa itu gak kelafat gak keucap apa matur jenengan gak keucap wong dosa kula tapi antokoni karo muka tapi nak eling jenengan wapian ora kakean neliti ora ruwet pun matur mawon jadi ulama akhrosani lukmi antokoni karo muka jadi itu semua ulama pasti begitu misalnya. Mana kalau tak kenang masalah ini, itu Mbah Nafek. Mbah Nafek putra Mbah Dulan. 3 tahun sebelum wafat kan beliau sering apa tiap akhir sanah di sana itu yang dikenisi kulo. Pertama saya tidak mau ya sungkan, tapi ya sungkan karena Mbak Dola itu gurunya bapak saya dan pernah mbah sama saya. Jadi ibu saya itu keluarga kajen, bapak saya santri kajen. Jadi saya itu kertu mati kalau sama kajen itu, kajen lasem itu mati. Sarang karuan karena mulai kecil saya disarang. Terus Mbak Nafek itu cerita, dulu ngaji Mbak Zuber. Ini penting saya utarakan ke jenengan. Dulu ngaji Mbak Zuber, karena dia putra kiai, dia masih bisa ngaji. Sama Mbak Mun disuruh ngajar, Mbak Mun itu masih muda disuruh ngajar. Singkat cerita beliau tidak mau, terus pulang. Pulang nemuin kiai, kiai sepuh lah dikata. Lucu dan wasiat itu. Kenapa kayak kon mulang ragilem? Gini gue, wedi salah. Untuk kiai ini sih ngamuk lucu. Lagi ada wedi salah kok nabi biasa, wae orang nabi salah. Kadang wani mulangnya mereka mulangnya orang usah wedi salah. Lagi ada wedi salah kok nabi nak salah rapan tuh. Orang nabi salah Allah. Memulai. Kadang orang sopan itu justru karena keangkuhan. Wong mau mulang wedi salah, lha iku sapa nek wedi? Misale ana wong semakanmu aku rapat, lha sing wis roh kabeh. Mulane misale aku lono nate ditamu. Ya dene kula niku niku Gus. Nggih khotib nggih macam-macam, nek kula niku salah kula kata. Salah mau apa terus cerita salah kula ngene. Terus maksud tem kandha aku piye? Benjenengan ngertos, kowe iku wong sombong. Kaya-kaya salam tonggo meraroh nganti uang rohnya ngenteni mbok rohno wis roh kabeh lagi sadar lu justru kaya nerangno salammu berarti kaya sombong kaya-kaya salam itu uang liya rohnya ngenteni mbok kandani padahal wis jelas anggir uang roh saiki bodohmu kan anggir uang roh ada kodoh kalau ini bodoh ke foto kitab reiso lu anggir uang wis roh mbok terangno kaya-kaya uang rohnya ngenteni mbok kan kandani sombong darane. Ngene bar ngaji iki sampe mulang-mulang wis salah lah tenang. Engko ora do bubar dhewe santri. Tapi yang jelas ingin ideal tuh keangkuhan, ingin ideal itu. Mulane ada bar salat nangis di salat kula ora ditampa. Mana ada salat kita ditampa mergo kita bener, kita ditampa salate mergo fadhole. Mulane kulama akhrosoni lu'mi antohoni karena setiap saya terbisukan oleh kesalahan-kesalahan saya nanti saya berani matur malih teng jenengan Gusti mergo antohoni karomuka antoko ngucapno ning sono apa karomuka sifat lomane jenengan mari sampean kudu yakin mulya wis mau tapi ya yakin ini lha terus piye Gusti ora piye-piye biasa wae nyatane mulya ya tau ana wong nyucuk kowe ya tau misa ya tau berarti sukses napa lagi ayo yo ngono sing muji yo akeh sing mencibir yo pemene kok Gus Dur sindarani wali yo akeh sindarani bidah yo akeh wis tenang ae to ngono enggak masalah. Anak gue kan, orang sing darani kan gak jelas. Sing darani bingung. Darani rawali kok melarat, ciri khasnya wali kok melarat. Darani wali kok rokokan, rokok pengiran dikebuli. Lalu jeeling. Dulu di daerah sini itu ada wali terkenal. Jare wong akeh wali, tapi rokokan. Jare kia wong alim sing ora percaya nang wali. Aku ora percaya Gus Nadine wali. Ana sendekne rokokan Gus, pangeran kok dikebuli. Jare sing penggemar wali sing rokok, Allah laisa bimakanin. Allah ora ning tempat. Mate berarti ra kena kebulane kiai. Repot. Padha wong alime wis repot ora cocok wis bulet. Lho itu masyhur. Mulane wong ngaji ben roh cara berpikir ulama. Karena hikam itu kitabnya diakhiri dengan munajat. Ilahi kaifa astadillu wa antal mu'is. Bagaimana saya merasa hina, toh jenengan punya sifat al-mu'is yang memuliakan. Tentu sifatnya Allah tumus atau tumeka ning kawula. Misalnya Allah punya sifat rezak, wong idiot yo mangan, wong nganggur yo mangan, bahkan wong lumpuh sing gak bekerja nggih. Wong lumpuh wis dadi rumatane keluarga iso guyu. Wis ana wae dalane iso guyu. Ana wong sing nyayangi godho iso kuwi. Mergo Allah disifat adhaka membuat orang itu bisa tertawa. Mesthi ya tumeka ning kawulane senajan to dalam keadaan apa? Apa? Allah iki sifat abeka, nangisno. Ana wong wis bupati wis mulya iso wae ditangisno pengiran. Kowe kere ning ngene, Buya. Mergo angger sifate Allah mesti tumeka ning kaula. Lah saiki Allah di sifat al-mu'iz, pasti kita mendapatkan izzah. Tapi Allah di sifat al-mudzil, berarti kita pun pasti ngalami dzil. Lah ono kiai alim kadang utang wong, sing bodho sing utangi. Lah yo ino. Tapi pangeran kersane ngono. Apa opo kowe? Yo sing ridho ae. Ono wong alim utawa kiai gedhe. Suweneng wong ayu anek wong biasa yo ino. Tapi pangeran gawe ning ngono yo keben. Cek ngono kadang ra gelem yo. Yo ora masalah pangeran di sifat al. Cari Sofyan Asauri lu ditakoni. Sofyan Asauri gurune Imam Syafi'i. Kaifa taqulu fi qawli ta'ala wa khuliqal insanu? Lha iya iku contone koyo wong ngalim to kiai, roh wong wedok zina ora wani, seneng ora kesampaian terus bingung tok. Do'if iku apes, apes iku ya apes. Jadi enteng ya oleh jawab. Ora do'if. Do'if. Tapi kena wis ridho be Allah, do'if mbok nikmati. Alhamdulillah barokah kula do'if ora kumulu. Akhire kiai stabil mergo ngrasakno do'if. Lah misale kumulu luhur malah rusak umate. Mane sifat do'if yo nikmati, sifat budi yo nikmati, pokoke sifat dillah kabeh iku madzahiru asma'i. Kabeh iku zuhure asma'i Allah ning kawula. Mane wong ku ngaji tasawuf ben ngerti nek nah, Allah wis duwe sifat mesti di madzahir, diwujudno ning gone athare. Athar nggih napa mah? Mah. Mane napa kitab hikam itu kitab yang paling percaya itu. Misalnya beliau ngendikan istadalla ning gone sifate ngangge athare. Berhubung ada bumi, ada manusia, berarti ada singgawi. Nah, iso gawe berarti nunjukno kudroh. Lah kudroh itu sifat, orang mungkin sifat kok berdiri sendiri. Nak jenenge sifat mesti nemplek. Nah, berarti Allah itu nah. Jadi istadalla bi asarihi ala ausofi wa ala ausofi bihine terus idla yakumul wasfu bi nafsi. Karena sifat itu gak mungkin berdiri sendiri. Jadi nganti kue iso guyu, nganti kue iso wujud, mergo ada singgawi. Singgawe nganti iso gawe bumi berarti di sifat kudroh. Kudroh karena keceluk sifat gak bisa berdiri sendiri, pasti nemplek. Nah, terus kabeh ulama mari kita Allah iku zat. Mengko nak radharani zat, engko ora iso duwe sifat. Lah klirune wong Kristen, wong-wong Nasrani, iku darani Tuhan iku logos. Mulane darani logika, patologi, apa ilmu antropologi, log itu logos, logos itu pemikiran. Lah wong-wong Yunani iku darani Tuhan itu logos. Logos iku arot. Arot iku pokoke ngono. Mboten nyanyane ya goblok, ora iso nerangno pokoke ngono. Nah, filosofi Yunani ini mengilhami orang-orang ketika memitoskan Isa. Berhubung sifate Allah sing logos iki bergentayangan rantuk enggon. Terus golek enggon sing pantes. Digoleki sing paling pantes iku Isa. Terus dianggap logos iki manggon ning Isa. Namun ini kekeliruan pertama nganti onok manusia itu darani pangeran, itu darani Allah itu sifat. Ya lucu, wong sifat kok gak nemplek. Jadi ya aneh, wong sifat kok berdiri sendiri. Wong darani ruhin kiri, itu kan mergono wongnya, lagi di sifat kiri. Orang kok kiri sih. Orang kok wong, itu kiri. Jadi raiso, anggere jenenge sifat, kaya HP iki ireng. Ya kudu ana HP nek cucuk muni ireng HP lho terus HP ini ning ndi? Kudu ana. Zah. Akhire pangeran kaya arot. Nah, kula gadah kitab filsafat. Niku nak darani pangeran akul awal, terus nak darani aplikasine akul sani. Akal logos logika. Akhire darani manggon Isa. Bulat akhirnya lakot kafara ladina qalu inna wa huwal masih ibnu maryam yo hakikate pangeran wis nemplek ning Isa ana sing ora iso pangeran yo pangeran Isa yo Isa wis nak ngono yo inna wa salisu bingung sebareng bingungno terus suwe-suwe agama Nasrani wa agama rasa iku ora nganggo akal tapi nganggo rasa pokoke pantese pangeran iku yo nemplek Yesus. Pangeran gojlok nganggo akal, lha mlane wong kudu nganggo akal aja nganggo rasa tok. Ana pangeran gojlok ku sampe ngene. Wong Kristen niku wani nyeritakno nek pangeran duwe anak, tapi ra wani nyeritakno kelone kapan. Mlane pangeran crito anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Sahibah kancawe. Ana terus jadi geger. Kalau Tuhan punya anak, bedanya siapa? Terus jadi geger. Tapi ini cerita. Kalau khusus ilmu tauhid, aja nganggo rasa. Mana kayak kudu di guru-guru, sing wong ora pati nganggo rasa, nganggo akal. Ya mau nggih. Dalla bi wujudi athari ala wujudi asma'i wa bi asma'ihi ala wujudi awsafi wa bi awsafi ala wujudi dzati itla yakumul wasfu napa dinafs. Saiki ana asar, ana bumi, ana langit, berarti ana asar. Asar nganti bumi detail, srengenge canggih, besar sing gawe mesti disifat kudro. Mergo nek ora disifat kudro gak mungkin iso gawe langit. Saiki terus wis mbok arani ndek sifat kudro, nek iso ana sifat kudro berarti ana zat sing ditemblei sifat kudro mergo diarani sifat itu mergo nemblek. Mergo diarani sifat iya sifat, sifat kok. Lah klirune wong Nasrani iku agama ini lahir ketika berbarengan dengan filosofi napa Yunani. Jadi kaya Plato, Socrates ora SM di sebelum napa Masehi, wis wong percaya logika. Lah iki logika dianggap alam sing bergentayangan, sing buta nemplek ning zat. Termasuk pangeran iku cek golek-golek panggonan. Ya tapi yo ana sifat iku ora ana zate oleh golek piye ngene dhewe mo. Ayo terus. Akhirnya Kanjeng Nabi datang nerangno pangeran iku zat. Zat iku ekspresine ning bahasa Arab disebut Allah. Ya Allah iku wong utawa napa? Kalane diarani mausulul asmaul ladzi sing diarani mausul iku ya Allah. Ja'al ladzi qoma. Ora oleh muni ja'anil qiyam. Ya ja'a teko sapa alladzi qoma. Aku ditekani wong sing ngadeg. Kowe oleh, kowe mungkin gak muni ja'anil qiyam. Aku roh ngadeg. Sing mbok roh ya wonge, wonge iku disifat. Lah ngadeke dhewe ora ono ndi ngadeke. Lah iku ora balen male. Wes pikir nganti keriting kan pokoke iki. Ya misalnya ruhen iki ngadeg. Sing tak sebut ngadeg iku apa? Kan gak ono. Ya pokoke ruhen. Ruhen duwe sifat. Terus ngadege iku ndi jajan? Sing diarani ngadeg. Ngadeg iku wis pokoke ngono iku anggere ngono iku jenenge. Ya mulane tenggene ilmu mantek iku ana ngene. Iki misalnya 2 HP iki kula terang. Iki 2 HP. Terus nak tak templekne iku jenenge apa? Itisol. Terus nak tak renggang no jenenge in, sing wujud tenan kan zate, sing wujud tenan 2 HP ini karena ini zat, plek nemplek, berarti sing wujud itu nemplek apa HP, HP nak nemplek bu arani wujud di jajal nemplek cek foto, cuma nak ini gitu jenenge, lama arani nemplek wujud, saya gitu, bisa, tapi saya di, ora iki jenenge amrun iktibari. Dadi manusa itu butuh dijelaskan nak ngene iki jenenge nemplek, nak ngene iki jenenge bisa. Tapi nemplek mek bisa ora wujud. Sing wujud iku HP. Artine sing wujud iku mesti ngono kok ora iso. Lah sok ben nek kowe ketemu malaikat tukang audit, sok ben tes-tesanem ngono, nanti ra iso neraka. Dadi ora cukup nek takoki pangeran sapa Allah, Nabi utawa gak dites. Logikane piye? Kowe kudu iso nerangno. Kowe riyen nate ngaji Gus, Pak. Mengke kula stel malih. Ngasi. Dadi kan nek kuburan nggo kita apa umul apa barohin. Dan memang saya itu termasuk protes, kalau boleh protes saya itu protes. Sebetulnya yang diajarkan Mudin itu tidak lengkap. Yang diajarkan Mudin itu tidak. Itu kan enak tesisane marah buka mana buka kan masih enak. Itu yang di kitab Bukhari sebetulnya ada orang ketika mati itu tanyanya malaikat kaifataku lu fi hadzal rajul sama delok ning kitab Bukhari. Orang disuruh komentar dan Nabi enggak disebut Muhammad, enggak disebut Nabi. Kaifataku lu fi hadzal rajul. Lalu komentar Anda terhadap orang ini gimana? Terus fa'amal mukmin awil mukin, orang mukmin akan menjawab gua Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fasaddaqna wa amanna. Dia adalah Muhammad, dia datang sebagai Rasul, dan dia membuktikan kalau dia Rasul. Misalnya mengajarkan dengan supaya kita sujud, kita baca tasbih. Enggak mungkin lah kalau seorang raja mengajarkan kita disuruh sujud, disuruh baca tasbih. Mesti ini Nabi orientasinya akhirat. Karena saya tahu orientasinya akhirat, orientasinya ilahi kalimatilah, fasoddaqna huwa aman Nabi. Ya sudah, terus kata malaikat lulus. Terus ada orang munafik datang. Bagaimana komentar kamu tentang orang ini? Maksudnya orang ini Muhammad. Orang munafik, kata orang banyak sih dia nabi. Ya saya ikut-ikutan bilang dia nabi. Wah itu perkara. Cuma modern itu enggak mau ngajarkan itu. Jadi yang ditalkin itu enggak lengkap, sebetulnya masih ada. Lah iki tak lengkapi lho, maksudnya makane awas gak matur nuwun aku dosa. Jadi ini persiapan apa? Ngadepi sinten lho. Jadi karena yang namanya agama itu harus ada bayinan. Agama ini dibawa oleh Rasulullah, semua nabi bawa bil bayinan. Bayinan itu bukti nyata. Baik itu secara logika maupun secara kasat mata, pokoknya harus ada bukti nyata. Mulane lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Contoh gampang gini, ini kan ya, rungokno. Bukti nyata misalnya gini, bayyinah. Wong mesti taslim, iku jadi bayyinah. Wong mesti nyerah. Misalnya tak contohno sing nyata ya. Orang Arab itu berpikiran Tuhan harus banyak. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu, enggak keren. Kalau urusan banyak Tuhannya harus banyak. Ini klop. Sehingga ketika Rasulullah bilang Tuhan itu satu, kata mereka, Muhammad itu bodoh, Tuhan kita urusan kita banyak kok, Tuhannya satu tidak cukup. Kalau urusan banyak ya, Tuhannya harus banyak. Mereka mencibir, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak itu jadi satu, ini inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Kenapa? Aneh, aneh dalam logika mereka. Terus Nabi datang memberi penjelasan. Begini cara memberi penjelasan. Kalau kalian jadi pembantu atau jadi buruh, suka enggak punya majikan banyak? Majikan kamu yang banyak ini perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda. Lalu karena dia majikan kamu, kamu harus nurut semua, bisa enggak? Wah repot Muhammad, majikan harus satu, kalau banyak repot. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak repot. Ya mat, sitok ya, sitok. Ini bayina, orang itu pasti taslim, manjut munfakina hatta ta'tiyahumul. Orang kafir, baik ahli kitab maupun orang musyrik, mereka selalu dengan pikirannya yang salah. Hatta tak tiagumul bayina, sehingga datang Rasul yang memberi penjelasan yang detail. Itu siapa bayina itu? Rasulun binallah yatlu suhufam mutahar. Maka seorang ulama diantara khasnya adalah dia bisa memberi penjelasan yang baik. Makanya mau, nak alsak kudu nganggu jubir. Ya. Terus akhirnya Nabi diwarai Jibril juga. Selain beliau cerdas tentu ya karena Rasulullah diajari yang wahyu. Itu ninggone ayat daraballahu matsalan rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal li rajul. Hal yastawiyani masalah. Terus kata Allah alhamdulillah. Terus Allah membuat satu perbandingan. Wis ngene mat umatem takoki. Ana wong dadi buruh atau dadi pembantu dhe majikan akeh. Ambek wong sing dadi pembantu mok majikane sitok wa rajulan salamal liroju. Hal yastawiyani masalah, apa dua nasib pembantu ini sama? Yang punya majikan banyak, kecangkeman kabeh, mek sing di majikan siji, perintahnya satu. Terus mereka jawab, tidak sama Muhammad, tentu kita milih yang punya majikan satu. Terus kata Allah, alhamdulillah. Terus mereka iman, menerima konsep Tuhan satu. Dulu gak nerima. Lah ini bayina. Dan nanti muka nakir termasuk tanya itu. Kena muka ngaku iman mek Nabi Muhammad, bukti ini. Terang loh, ngeten, mungkin begerian. istirahat. Dari ini kan, senang rian, inawah masuk birin. Cuman pukul lah, loh. Aku loh di persiapan akhir kan, jadi sekarang lebih mau karena akhirnya tenang. Apa model si Dina Umar? Sidina Umar parah, takoi Munkar Nakir. Kowe ngerti aku sapa? Jabe Umar marah takon. Lah kowe ngerti aku sapa? Aku iki kancane wong paling disayang pangeran. Takono pangeran. Aku Umar, sahibu Muhammad, kekasih pangeran. Meriang malih. Kita. Waduh, kancane kekasih pangeran. Aku coba takoki wong iki. Konco. Ya semacam-macam. Mohon kula tresno. Fatawakkalu mongko tawakal wa ya tawakkalu atikatu percaya. Percaya bima kelan apa wae indawae kang ana ing ngersane Allah. Wal ya sulan putus asa ama sing perkara fiye dina. Lha iki magribe mundur kok ora magrib. Wah ngajine kesel ora magrib. Oh gara-gara magrib mundur. Fatawakkalu mongko tawakal wa ya tawakkalu atikatu percaya bima kelan perkara. indawahi ana ing kersane. Pokoke eling-eling nggih, pokoke sithik-sithik lah gadah banjiran. Minimal kados sing kula terangno wong. Ana makhluk iku berarti ana asar, ana sing gawe. Sing gawe kudu mbok sifati kudro. Nggih, nek ora di sifat kudro, berarti ora iso gawe bumi. Lah nek wis sifat berarti buta. Mulane kudu kok diarani Allah niku napa? Lah mulane ulama riyin sama nak ngaji teng zaman sekolah anyarane kok mesti diarani Allah iku zat sing wajib wujude. Tapi disebut napa? Zat. Kok nek ora zat ora iso ditemblaki sifat. Kok akhire sifate gentayangan golek Yesus malah kasus kabeh. Walya sulan putus asa amai semperkara fi aidinasi kang ing dalem tangan-tangane manusia. Patasimu utai taslim wa taslim wa aligiyati nurut-nurut di amrillahi maring perintah Allah Ta'ala. Watarkul ikrodi lan ninggal nentang atau ninggal minggu hima yang dalam perkara layu laimu kang ora maslahat apa ma. Mula amayu sing ora sesuai ora maslahat. Wal makola tu tema kala asadi satu wasala sunan topan al-hakim anna wukola libni. Satu ini topan dawan yang putra ini. Ya gunaya hu anak ingsun. Mana ini anak cilik ingsun. Anak setuwa biji usra cilik. Sudah omongi wis. Wah, tapi jenenge anak tetap dipanggil apa? Ya bunai. Inna nasa satu nih manusia itu salah satu aslasen itu onok telu songko sepertelu. Jadi manusia itu ada tiga unsur dari tiga bagian. Sulusun tay sing sepertiga kulilah, wasulusun ini nafsi, wasulusun itu. Ada sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk dud itu cacing. Fa'amma huwa lillah faruhu. Fa'amma ma'ana penting perkara huwa ketima lillah ibu kagungan awal faruhu mongkoruhi wong. Bahwa rojionillah. Rohem itu kan gak doyan sate, gak doyan bakmi. Rohem itu butuhnya para pengiran. Malah ini masih orang fasek lah, itu rohnya tetap tersiksa. Perkara ini kepengen gue lagi pengiran. Amin dijak fasek lah. Malah ini roh itu tersiksa. Malah ini ketika ini Nabi, orang fasek kok kaya apa, nak dijak dosa tetap orang seneng. Hati ini itu gerunjalan. Tapi nak dijak seneng tetap anteng. Mereka sing darani ganjaran itu, ini hati mesti apa? Anteng. Itu roh. Roh itu faruho. Fa'amma ma'huwalillah apa? Faruhu. Sekarang wa amma ma huwa li nafsi, sesuatu yang kembali ke dirinya fa'amalu. Ngamali, fa huwa mengkoti amalu rojuin bali di nafsi ardeni man. Binafi kelan manfaati wal itbal idrari lan bayani. Lah wa amma ma anapun te perkara huwa ketimbang li dudi gede cacing fajismu. Lah yaman mbok toto ae ujate cacing malah mbok permak kae. Fisiku kanggo apa? Cacing tota toto. Jatahe cacing. Toto ya roh iku mung sing bali ning napa? Bali ning napa? Pangeran fa wa monggo tejise makulu dudi ku bakal dipangan apa cacing wa makola asabi wa salasun analien kan roma wa wajara di anu anu kal salasun te barang kewi yazid na ku nambe apa salas fil fitri ing dalem apalan e fitini tekse mari apalan iki rungono gen telu iki mari gampang no apalan nek wis jajal ora ya serak bakat wa yu dibna lan iso ngilangi apa salas al bulghom ing bulghom ing bulghom iki bulghom kang rata-rata guru-guru kita maca niku bulghom mrene harokate bulghom. Wawati bulgham sanut wong akeh kan. Iku ahadut tobai, iku salah sine pira-pira watak utawa hukum alam al arba'ati kang papat. Wa ya al bulgham. Namung mana niku riya apa? Iku sing metu ora umbel kene mung sing metu kok lisan. Riya iki piye namane? Hah? Riya sing kentel lho sing koyo umbel ya. Riya iki. Wa damu lan getah wa sauda'u lan sauda unsur hitam wa safra'u lan unsur safra iku koyo kekuningan. Barang telu iki marai nambali apa lu siji asiwa kusiwak wasomo lan poso wakiro atul qur'ani lan mototo. Jadi ini orang kok berdasar afdoliyah disebut berdasar proses sajane nuruti afdolu moco qur'an poso terus siwak, tapi ini berdasar akhwal, akhwal itu nak api moco qur'an kan siwakan si syukur-syukur poso si. Jadi ini cara nggak urutan si final itu urutan akhwal. Misalnya kita tahu, ini nak ibadah moco qur'an sih penting di moco qur'an mbak siwak. Jawab, gue mau cek Quran siwak itu sunat. Orang ngono carane berpikir orang ngono. Kan nak mau cek Quran, itu kesunatan nih siwak. Tapi lama fakih ya lucu. Kamu tak warai lucu nih fakih, tapi lucu nih wong alim. Ibadah nak dhatiyah, itu raiso dikawiti bik dhatiyah. Misalnya ngeten, kullu amrin dibalin naib tadau fihi bi bismillah fawa akto. Barang nak ape, itu nak radi wacana bismillah, itu akto kurang nopo barokah. Terus jari sarah-sarah ngene iki. Kowe ra iso protes ngene. Nah maca bismillah apik ta elek? Ya apik. Nak ngono di bismillah isik. Akhire apik maca bismillah? Bismillah. Bismillah. Lah akhire maca bismillah ya apik, bismillah sik. Nah akhire ana wong adzan kok bismillah sik mergo adzan iku apik.